sabat dino mong lampung droneng gapi sepi lampung among tanda gadul wayanganmu doni panggung ayu dilali tapi selali doyo akan tersengati lelewat newong ayu aku mandir ing badang ini tresnan jati lapon mangkono piye katresnanku piye katresnanku mangkone man katresnanku pepandane kan kena sinu bulan prasasyatku tak korban lagi jiwa.